Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ada satu kaidah yang penting yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas. Bahasanya masjid itu, satu tempat itu bisa dikatakan masjid manakala orang itu bermaksud dan bersengaja datang untuk sholat di tempat tersebut. Maka berkaitan dengan al-qasdu, ada satu kaidah penting yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bahasanya seorang tidak boleh bersengaja untuk melakukan satu ibadah di satu tempat kecuali yang diperintahkan oleh syariat. Tidak boleh seorang itu bersengaja untuk beribadah di satu tempat tertentu kecuali memang tempat tersebut syariat memerintahkan orang untuk bersengaja ke sana. Atau wallahu a'lam, bisa kita tambahkan demikian juga jika orang itu punya alasan logis kenapa bersengaja ke sana. Maka misalnya doa, tempat untuk berdoa itu longgar, bebas orang di mana saja bisa berdoa. Namun jika ada satu tempat tertentu yang orang itu bersengaja menjadikannya sebagai tempat doa, maka ini bermasalah. Ya, ada seorang yang dia bersengaja untuk pergi ke satu tempat di bawah satu pohon pinggir kali misalnya. Nah, satu pohon di pinggir kali, dan dia bersengaja untuk doa di situ. Bukti kalau dia bersengaja, berulang kali dia ke situ. Pernah ke sana, bukan sekedar lewat. Kemudian ada perlu, kemudian dia isi kegiatan di situ dengan doa. Ini memang dia datang dari rumah, bersengaja datang ke tempat tersebut untuk berdoa di situ. Maka ini bermasalah. Ya, orang tidak boleh beralasan dengan loh, kan tempat doa kan tidak diatur harus di mana gitu. Dan tempat doa kan bebas. Nggak. Kalau ini jadi maksud, maka harus berdalil. Sebagaimana orang bermaksud ngajak ke masjid untuk sholat di masjid, maka tidak mengapa. Dan jika tidak berdalil, atau tidak beralasan dengan alasan yang logis, maka ini bermasalah. Kenapa orang dianjurkan sholat sunnah di rumah, kemudian ada seorang yang sholat sunnahnya di rumah itu bermaksud di satu tempat tertentu di bagian rumah. Maka jika ada alasan logis, maka tidak masalah. Oh, tempat ini yang paling nyaman, yang paling longgar, yang sana sesek karena penuh dengan barang, kalau di sini longgar. Ya. Kalau di sana kemudian panas karena ada lemari esnya, kalau di sini anyes. Maka ya, itu alasan logis yang bisa dimaklumi. Namun jika tidak ada alasan logis, jika tidak ada alasan logis dan tidak ada dasar dalil yang mendorong orang untuk melakukan hal tersebut, maka tidak boleh. Atau orang bersengaja untuk bermaksud di tempat tertentu untuk baca Quran, untuk menghafalkan Quran di satu tempat tertentu. Kenapa? Ya, dia cocok dengan tempat itu. Ya, dia bisa lebih khusyuk, lebih nyaman di situ karena lebih sepi dan semacam itu. Maka itu alasan logis yang bisa diterima. Namun seorang itu bersengaja baca Quran di satu tempat tertentu, ada tempat tertentu yang dia bersengaja sana, di pinggir selokan Mataram. Ya, dia baca Quran di situ. Kenapa? Bukan karena alasan logis. Namun ya, ini kalau tanpa dalil tidak boleh. Tanpa dalil dia menjadikan tempat tertentu sebagai maksud ibadahnya. Maka ini satu hal yang terlarang. Maka kaidah dalam masalah ini, seorang muslim dilarang untuk menjadikan tempat tertentu sebagai maksud dalam maksud yang dituju, tempat yang dituju untuk melakukan satu ibadah tertentu, semisal baca Quran, semisal doa atau zikir atau yang lain, kecuali jika memang syariat mengajarkan untuk bermaksud di tempat itu, mengajarkan kepada kita agar kita bermaksud untuk pergi ke sana dan beribadah di sana, atau ada alasan logis yang menjadi alasan kenapa kita memilih tempat tersebut dan suka dengan tempat itu. Dan jika tidak ada dalil yang mengharuskan demikian, demikian juga tidak ada alasan logis yang mendorong untuk melakukan hal tersebut, maka ini terlarang. Ya, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya adalah Wali Ahmad diat kelimam Ahmad bisanadin jayid dengan sanad yang jayid dari Ibnu Mas'ud radallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi bersabda, inna min syirarin nasi, sehingga di antara sejelek-jelek orang adalah man tudrikuhum sa'atu wahum ahya, adalah orang yang dalam keadaan hidup menjumpai terjadinya kiamat. Walladzina yattakhidunal kubura masajida, dan orang yang menjadikan kubur sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Diatkan warwahu Abu Hatim, demikian juga diatkanlah Abu Hatim dalam sahihnya. Ini dicatatkan kaki diatkan Imam Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Ibn Khuzaimah, atau berada dalam Mujam Al-Kabir. Ibn Taimiyah di Iktidak Surat Al-Mustaqim mengatakan sanatnya jayid. Al-Haythami mengatakan sanatnya hasan. Ya, marfu artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min syirarin nas, min di sini litab'id, sebagian. Ya, maka di antara sejelek-jelek orang, berarti boleh jadi ada orang yang lain yang juga tergolong sejelek-jelek. Syirar jamak dari syar. Dan maknanya ashabu syar, orang-orang yang jelek. Maka di sini dalil bahasanya manusia bertingkat-tingkat dalam jeleknya. Sebagian ada yang lebih jelek daripada yang lain. Kiamat disebut asa'ah. Wasa'ah ay yaumul kiamat. Yang dimaksud dengan asa'ah adalah hari kiamat. Ya, kiamat disebut dengan asa'ah. Kalau di sini ada penjelasan yang lain daripada yang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan kiamat disebut asa'ah li'annaha dahiyah, karena dia mengerikan. Dan segala sesuatu yang mengerikan dan besar dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Sebagaimana dalam bahasa Arab ada kalimat hadi sa'atuka, ini sa'ahmu. Untuk perkara-perkara yang dahiyah, yang mengerikan, yang menimpa seseorang. Ya, adapun umumnya penjelasan kenapa hari kiamat disebut as-sa'ah, yang bisa maknanya adalah sesaat, karena kiamat itu tiba-tiba. Tiba-tiba datang sesaat, kemudian datang. Sesaat dan sudah hancur juga seluruh dunia. Wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup. Maka mereka adalah orang yang menjumpai kiamat dan hidup dalam keadaan terjadinya kiamat. Ini satu hal yang iskal. Satu hal yang agak membingungkan, karena menimbang hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang menjadi pembela kebenaran, dan mereka adalah orang yang menang. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka sampai datanglah kiamat. Hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah ketetapan Allah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan apa yang dimaksud dengan ketetapan Allah, yaitu hatta taquma sa'ah, sampai terjadi kiamat. Maka bagaimana kita kompromikan dua hadis ini? Ada hadis yang mengatakan ada pembela kebenaran yang menjumpai kiamat, dan hadis yang mengatakan semua orang yang menjumpai kiamat adalah sejelek-jelek orang. Karena zahir hadis yang dibawakan oleh penulis matan kitab Tauhid, semua orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Maka komprominya kita katakan bahasanya pembela kebenaran yang selalu eksis sampai kiamat terjadi, artinya adalah mereka eksis sampai kiamat hampir terjadi. maka hatta takuma saat di sini kita takwil. Ini contoh dari takwil. Maka apa yang ada di sini adalah contoh dari takwil, namun yaitu takwil yang terpuji. Takwil yang karena berdasarkan pertimbangan dalil. Dan bukanlah yang dimaksudkan hatta takuma saat adalah kiamuah bil fi'il, betul-betul kiamat terjadi. Karena kiamat tidaklah betul-betul terjadi kecuali hanya dijumpai oleh sejelek-jelek manusia. Kenapa kita maknai sebelum kiamat terjadi? Karena di hadis yang lain dijelaskan kalau Allah mengirimkan angin yang mewafatkan nyawa setiap mukmin sehingga tidaklah tersisa setelah itu kecuali sejelek-jelek manusia, dan itulah orang yang mengalami kiamat. Ya, maka orang yang pertama adalah orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Mereka adalah sejelek-jelek manusia meskipun mereka tidak melakukan kemusyrikan. Namun mereka disebut sejelek-jelek manusia karena mereka melakukan sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan. Wal wasailah ahkamul maqasid. Dan sarana itu status hukumnya sebagaimana tujuan, meskipun levelnya di bawah tujuan. Akan tetapi yang namanya sarana itu mendapatkan hukum sebagaimana hukum tujuan dengan makna yang luas. Maka sarana untuk terwujudnya kewajiban adalah kewajiban, sarana menuju hal yang haram adalah haram. Maka sejelek-jelek manusia berdasarkan hadis ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang hidup menjumpai terjadinya kiamat, kemudian orang yang kedua adalah orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Maka Nabi mengatakan sejelek-jelek manusia, ini adalah dalil menunjukkan bahasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam jeleknya. Ini sebagian lebih keterlaluan jeleknya daripada yang lain. Sebagaimana manusia bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran 163, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat dalam kebaikan di sisi Allah. Dan Allah melihat apa yang mereka lakukan. Maka bertingkat-tingkatnya manusia dalam kebaikan itu ada beberapa sudut pandang. Yang pertama min haisul kamiyah, dari sisi kuantitas kebaikan. Tentu orang yang sholat sunnah cuma 2 rakaat beda nilai kebaikan yang dia dapatkan dibandingkan dengan orang yang sholat 4 rakaat. Kemudian yang kedua min haisu kaifiyah, dari sisi kualitas kebaikan yang dikerjakan. Maka orang yang sholat dan sholatnya berkualitas karena dia mengerjakannya dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, wa hadirul qalbi, hadir hatinya dan tidak jalan hatinya kemana-mana, tentu hasil kebaikannya tidaklah semisal dengan orang yang sholat dan hatinya lalai, tidak memikirkan sholatnya namun memikirkan warungnya, memikirkan kendaraannya, memikirkan TA-nya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari sisi nau'iyah, dari sisi bentuk, maka amal fardu tentu lebih utama daripada amal yang sunnah. Kemudian sholat secara umum lebih utama daripada sedekah, karena sholat adalah amal badan yang paling utama. Ini menunjukkan kebaikan pun bertingkat-tingkat. Wahadallah ditatul alil adillah, inilah bertingkat-tingkatnya orang dalam kebaikan dan kejelekan adalah pendapat atau kesimpulan yang didukung oleh banyak dalil, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah meyakini bahasanya manusia bertingkat-tingkat dalam amal, sehingga bertingkat-tingkat dalam iman. Bahkan sampai iman dalam artian iman yang ada di dalam hati orang pun bertingkat-tingkat. Maka yang bertingkat-tingkat bukan hanya amal lahiriah. Dan dalam keyakinan Ahlussunnah bahkan kondisi hati pun bertingkat-tingkat. Kondisi hati bertingkat-tingkat, dan ini adalah salah satu kritikan untuk matan Tohawiyah, ya, yang mengatakan bahasanya manusia dalam masalah keimanan hatinya itu sama. Mereka hanya bertingkat-tingkat dalam amal. Kalau itu di Di matan Tahawiyah dinyatakan demikian. Manusia itu hanya bertingkat-tingkat dalam hati sama, sedangkan tingkat-tingkat itu hanya dalam amal. Namanya adalah salah satu hal yang muntaqat, yang dikritik untuk matan Tahawiyah. Dan kritikan juga telah disampaikan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi di Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan ditegaskan bahwasanya yang benar, manusia itu tidak hanya bertingkat-tingkat dalam amal badan, non juga bertingkat-tingkat dalam amal hati. Penjelasannya sebagaimana di sini. Maka iman yang ada dalam hati itu pun orang bertingkat-tingkat. Bal innal insan, dan ini adalah satu hal yang musyahad, satu hal yang bisa disaksikan dan dirasakan. Maka seorang itu yahusu, merasa dalam dirinya, dalam hatinya, kalau di sebagian waktu dia jumpai di dalam hatinya terdapat iman yang tidak dia jumpai di waktu yang lain. Ada waktu demikian hati itu terasa dekat dengan Allah. Dengar ayat itu bisa nangis, berdoa itu bisa khusyuk. Maka terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berubah. Dengar ayat malah cengar-cengir, berdoa, tidak lagi kemudian khusyuk solatnya. Maka ada waktu-waktu di mana kita jumpai iman, iman di hati kita. Ini di hati, bukan di amal badan. Kita bicara hati. Di hati demikian luar biasa. Sesuatu yang tidak dia jumpai di waktu yang lain. Maka menunjukkan bahasanya yang bertingkat-tingkat bukan hanya amal badan. Amal badan bertingkat-tingkat sebagaimana telah dijelaskan. Namun kondisi hati juga bertingkat-tingkat. Jangankan satu orang dengan orang yang lain. Orang yang sama, di waktu yang berbeda, dia rasakan. Dia akui. Kalau dia mau jujur dan terus terang. Saya sudah lama tidak menangis karena Allah. Saya sudah lama tidak terenyuh karena baca Quran. Saya lama tidak kemudian menangis saat berdoa kepada Allah. Maka dia jumpai hatinya mengeras, dia jumpai hatinya berbeda dengan hati saya, bukan seperti hati saya yang dulu. Sudah berganti, bukannya berubah, berganti. Fakaifa baina saksin wa saksin, maka jika satu orang saja bisa beda-beda kualitas keimanan hatinya, maka bagaimana satu orang dengan orang yang lain? Tentu bertingkat-tingkatnya lebih banyak lagi. Wa khulasatul bab, kan kesimpulan dalam bab ini, wajib hukumnya menjauhi kemusyrikan dan sarananya. Wa yughallat, dan ada celaan yang keras bagi siapa saja yang menyembah Allah di dekat kubur orang yang saleh. Ya, kalau kita lihat judul bab di matan Kitab Tauhid, celaan keras untuk orang yang menyembah Allah. Nah, kalimat menyembah Allah itu mencakup salat dan yang lainnya, padahal hadis yang dibawakan oleh penulis semuanya berkaitan dengan masjid. Dan masjid di sini artinya sholat. Dalilnya tentang sholat, namun kok judul babnya luas semacam itu. Maka dijelaskan oleh pensyarah, nampaknya penulis rahimahullah ta'ala mengkiaskan selain sholat dengan sholat. Oleh karena itu, siapa yang beranggapan bahasanya memberikan sedekah di dekat kubur ini lebih mulia daripada di tempat yang lain, maka dia adalah serupa atau mirip dengan orang yang menjadikan kubur tersebut sebagai tempat sholat. Karena dia berpandangan bahasanya lihadil buka'ah, tempat ini, atau liman fiha, orang yang dimakamkan di sini punya kedudukan yang karenanya dia lebih unggul daripada tempat yang lain. Sedangkan judul bab yang dibuat oleh syekh, yang dibuat oleh penulis Kitab Tauhid, itu bersifat umum. Sedangkan dalilnya khusus. Maka jika ada yang bertanya, itu mungkin lima ya. Bukan lah, kalau saya lebih cenderung kayaknya lima. Kenapa penulis berdalil dengan dalil yang khusus untuk mendalili yang umum? Dalilnya masalah sholat, namun judul babnya adalah menyembah Allah. Maka jawabannya, penulis menginginkan dengan hal tersebut, bahasanya apa yang ada di dalam hadis itu ada ilahnya. Ada ilahnya. Ilahnya adalah pengagungan terhadap tempat, pengagungan terhadap kubur orang saleh. Pengagungan pada satu tempat karena dia kubur. Wahada dan pengagungan semacam ini sebagaimana dijumpai pada sholat, juga dijumpai pada ibadah-ibadah yang lain. Sehingga generalisasi yang ada pada judul bab itu berasal dari kias. Bukan mimba bisumuli nas lafdan, bukan karena redaksi dalilnya bersifat umum. Ya, kandungan yang ada di bab ini, yang pertama adalah apa yang madzakar Rasul, apa yang disebutkan oleh Rasul tentang yaitu laknat untuk orang yang membangun masjid yang di tempat tersebut Allah disembah, manakala dia bangun masjid itu pada kubur orang yang saleh, maka orang yang mendapatkan laknat walau sahat niatul fa'il, meskipun niat pelaku itu niat yang baik. Dan niat bukan bermaksud untuk menghidup-hidupkan kemusyrikan atau mengantarkan orang kepada kemusyrikan. Niatnya cari pahala bangun masjid. Maka meskipun niatnya baik, orangnya berhak untuk mendapatkan laknat. Ini diambil dari laknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Maka beliau penulis mengatakan meskipun niat pembangun masjid tadi baik, maka dia tetap mendapatkan laknat. Kenapa? Karena hukum yang ada, hukum yang ini laknat itu dikaitkan dengan semata-mata perbuatan. Dikaitkan oleh Nabi dengan semata-mata perbuatan, laknat Allah pada orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Oleh karena itu maka fahadal amal, ini kalimatnya fahadal amal, mungkin lebih bagus fahadihil na'na. Maka laknat ini tidak membutuhkan niat. Untuk dapat laknat itu tidak butuh niat. Li'annahu mu'alakun bimujaradil fi'li, karena laknat ini dikaitkan dengan semata-mata perbuatan. Semata-mata perbuatan. Ya. Maka kapan niat itu perlu dilihat dan kapan tidak? Faniyatu, maka niat itu memiliki pengaruh pada amal soleh. Dan dialah yang menyebabkan sahnya satu amal soleh. Waktu akhir demikian juga niat itu punya pengaruh pada amal yang alati layakdir alaiha, yang seorang layakdir alaiha, yang seorang itu tidak kuasa untuk mewujudkannya. Ya, dia berniat untuk melakukan amal kebaikan namun tidak mampu untuk mewujudkannya, maka dia tetap diberi pahalanya. Wa ma asbaha dzalik, dan semacam itu. Di kondisi-kondisi ini amal niat itu berpengaruh. Adanya dan tidak adanya niat berbeda dampaknya. Bi khilafi ma'ulliqa ala fi'lin mujarad. Lain halnya dengan ma'ulliqa ala fi'lin mujarad. Hukum-hukum yang dikaitkan dengan semata-mata perbuatan. Maka ya, sehingga hukum itu bisa kita katakan yang namanya perbuatan orang yang kemudian berdampak hukum itu dalam syariat terbagi dua. Ada yang dampak hukum itu terwujud jika ada niat, berkaitan dengan niat, dan ada sejumlah perbuatan dan aktivitas yang dampak hukum itu terwujud tanpa perlu niat. Maka berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang dampak hukum itu dikaitkan dengan semata-mata perbuatan, maka tidak perlu ada niat. Maka dia terlarang meskipun ya'budullah, dia menyembah Allah, meskipun dia niatnya menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membangun masjid ini. Maka dia tetap terlaknat i'tibaran bima ya'ulu ilal amru. Menimbang ujung dari perkara ini, ujungnya adalah kemusyrikan. Wabin natijati sayi'ah, dan dampak jelek yang akan jadi dampak dari perbuatan ini, membangun masjid di atas kubur. Ya. Maka kemudian Sayyid Ibn Utsaimin kemudian agak melebar memberikan contoh yang lain yang terlarang meskipun tanpa niat. Fahati nuktah, maka poin ini mengantarkan kita kepada poin yang lain, pembahasan yang lain. Ya, maka di antara perbuatan yang terlarang meskipun tanpa niat adalah tasabuh dengan orang kafir. Yang ini sangat berulang kali disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak kesempatan di karena telah kemudian jadi kitab, jadi di banyak kitab beliau. Ya, di sini beliau sampaikan demikian, di Syarhul Mumtik beliau juga mengatakan demikian, dan di banyak tempat. Bahasanya tasabuh dengan orang kafir itu yang jadi tolak ukur itu khas orang kafir atau tidak. Kalau itu khas orang kafir, maka siapa yang melakukannya, maka dia terjerumus dalam larangan. Meskipun dia tidak punya niat untuk menyerupai orang kafir. Wa tahdzir, yaitu poin berikutnya yang ingin disampaikan adalah peringatan tentang bahaya menyerupai orang musyrik dan orang kafir, meskipun orangnya tidak bermaksud untuk menyerupai orang kafir. Dan hal ini itu tidak diketahui oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahasanya tasabuh itu haram jika orangnya berniat untuk menyerupai orang kafir. Padahal syariat mengkaitkan hukum terlarangnya tasabuh dengan tasabuh. Artinya melakukan satu perbuatan yusbih yang mirip dengan perbuatan orang kafir. Baik dia bermaksud untuk menyerupai orang kafir atau tanpa bermaksud. Dia bermaksud ingin mencontoh orang Korea, ataupun tidak bermaksud. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang masalah hukum tasabuh, wa ilan yanwi dhalik, maka tasabuh itu terlarang meskipun dia tidak berniat untuk menyerupai orang kafir. Karena tasabuh itu telah terjadi bimutlaqi surati, dengan semata-mata adanya perbuatan menyerupai orang kafir, yaitu melakukan perbuatan jadi khasnya orang kafir. Maka dalam tasabuh yang dilihat adalah itu khas orang kafir ataukah tidak. Tidak melihat niat berniat untuk menyerupai orang kafir ataukah tidak. Jika ada yang bertanya, gimana dengan kaidah innamal a'malu binniyat? Hal tu'aridu ma dzakarna, apakah kaidah ini bertentangan dengan apa yang Anda sebutkan? Jawabnya tidak bertentangan. Karena amal-amal yang memang dikaitkan dengan amal, dampak-dampak hukum yang dikaitkan dengan amal, sabatalah hukmuhu. Maka hukum itu ada meskipun orangnya tidak berniat untuk melakukannya. Kal asya al-muharramah, contoh yang lain adalah berbagai macam perbuatan yang haram, semacam zihar. Maka ucapan zihar adalah zihar, meskipun orangnya tidak bermaksud, saya tidak bermaksud mendihar istri saya. Demikian juga zina, zina adalah zina, meskipun tidak pakai niat. Meskipun tidak pakai niat. Wa ma'asbah, dan semacam itu. Artinya, namun wallahu a'lam, kalau haramnya tasabuh, maka itu berkaitan dengan perbuatannya. Selama itu perbuatan yang merupakan ciri khas orang kafir, maka itu terlarang. Namun dosa dan tidaknya berkaitan dengan niat. Orang yang tidak punya, namun dia melakukan hal yang terlarang dan dia berdosa manakala dia berniat untuk menyerupai orang kafir. Namun jika dia tidak tahu, semacam itu adalah perbuatan menyerupai orang kafir, maka dia melakukan hal yang terlarang sehingga perlu diingatkan. Dan dia punya kewajiban untuk memperbaiki diri meskipun dampak dosanya adalah dia tidak berdosa selama dia tidak mengetahuinya. Tidak tahu kalau semacam itu adalah ciri khas orang kafir. Dia tidak sadar kalau itu adalah ciri khas orang kafir. Kok teman-temannya pada gitu, ikut-ikutan gitu. Tanpa ada maksud kalau untuk mau menyebarluaskan siar orang kafir, dia ikut-ikutan teman-temannya mengatakan semuanya indah pada saatnya. Dia tidak tanpa bermaksud untuk menyebarluaskan ayat Injil, enggak ada maksud untuk menyebarluaskan syiar orang kafir. Kok teman-temannya pada gitu kemudian dia ikut-ikutan dan kayaknya baik-baik saja. Maka perbuatannya terlarang menyebarluaskan syiar orang kafir. Namun dia tidak berdosa ketika dia itu tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Ya, maka ada perbuatan-perbuatan yang terlarang dan dampak hukumnya itu ada, itu haram, ya, itu terlarang, meskipun tanpa niat. Ya, contohnya banyak. Di antara contohnya adalah masalah ucapan talak. Maka siapa yang mengucapkan kalimat talak dengan kalimatnya kalimat yang tegas, kuceraikan dirimu, maka jatuh talak, meskipun tanpa niat. Ya, meskipun guyon, ya, meskipun guyon, yang penting sadar. Tidak dalam bukan karena mengigau ketika tidur, kuceraikan kau wahai istriku, dan dalam keadaan sadar dia guyon, dia mengatakan kau kuceraikan, maka talak sah. Jika dia rujuk, ya sudah nyalengi satu, ya, ada cerai, telah terjadi satu perceraian. Demikian juga perbuatan kekafiran. Misalnya Allah katakan sejumlah pembatal iman, maka istihza dengan agama itu membatalkan iman tanpa meskipun tanpa niat untuk mengejek. Niatnya guyon, niatnya cuma sendau gurau, maka itu membatalkan iman. Mengejek agama itu membatalkan iman meskipun niatnya sendau gurau. Tidak berniat untuk mengejek agama, tidak bermaksud untuk merendahkan agama. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Mereka jika kemudian dikatakan kepada mereka inama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main, kami guyon-guyon. Mereka mengatakan orang ini yang Allah vonis sebagai orang kafir, mereka mengatakan kami cuma kuyon-kuyon main-main, kami tidak punya niat untuk mengejek agama. Nah, Allah tidak terima hal tersebut. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah membatalkan iman kalian dengan mengejek-ngejek agama. Ya, meskipun kalian katakan kami cuma kuyon dan main-main. Maka ketika Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, maka kafirlah orang yang mengatakan kalau Allah itu trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innal masiih ibnullah. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Isa adalah anak Allah. Maka Allah kaitkan kekafiran, dampak hukum kekafiran Allah kaitkan dengan ucapan. Maka meskipun dia main-main, mengatakan Isa adalah anak Allah, main-main atau sandiwara atau berperan dalam film atau gurau, maka batallah imannya, karena hukumnya dikaitkan dengan perbuatan, bukan dikaitkan dengan niat. Dikaitkan dengan perbuatan. Kemudian kandungan yang kedua terdapat larangan tamatsil patung wa ghilatul amri fi dzalik dan kerasnya celaan dalam hal tersebut. Ini diambil dari ketika Ummu Salamah menceritakan tentang patung yang ada di gereja. Walasyama terutama jika patung tersebut adalah patung orang-orang yang diagungkan, biasanya diagungkan semacam para pemimpin, zu'ama para pemimpin, bapak, saudara atau paman, atau pengagungan itu karena syariat. Kalau tadi pengagungan karena adat dan kebiasaan, atau penghormatannya karena syariat, karena dia orang soleh, wali atau orang soleh, nabi dan semacam itu. Kemudian al-ibratu fi mubalaghatihi fi dzalik, yang kita perhatikan adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melarang menjadikan kubur sebagai masjid. Kaifa bayyana lahum hadza awalan, kita lihat tahapan-tahapannya bagaimana Nabi menjelaskan kepada umatnya hal ini awalan pertama kalinya. Kemudian yang kedua, 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan apa yang beliau katakan. Kemudian yang ketiga, tatkala beliau dalam siak, dalam sakaratul maut, beliau pun tidak merasa cukup dengan 2 hal yang telah beliau lakukan. Masih beliau ingatkan lagi tentang bahaya menjadikan kubur sebagai masjid. Penjelasannya maka ini menunjukkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Karena tauhid adalah kesimpulan dakwah para rasul. Karena tauhid adalah ketaatan yang paling agung, dan maksiat meskipun dia adalah maksiat yang besar atau dosa besar, itu lebih rendah, lebih sepele daripada kemusyrikan. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah namun bohong, yaitu melakukan maksiat, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah, yaitu syirik, meskipun yang kukatakan adalah jujur. Karena bersumpah dengan selain Allah adalah jenis kemusyrikan. Dan bersumpah dengan nama Allah dan itu bohong adalah maksiat, dan dia adalah lebih rendah daripada kemusyrikan. Maka kemusyrikan adalah perkara yang sangat-sangat besar. Maka kami ingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin dari apa yang mereka lakukan saat ini, yaitu keasikan yang demikian luar biasa terhadap dunia, sampai-sampai mereka lupa dengan tujuan penciptaannya. Mereka tersibukkan dengan dunia sehingga tidak memperhatikan tujuan penciptaannya. Maka mayoritas manusia Anda jumpai mereka sibuk dengan dunia, dan tidak ada dalam pikirannya dan dalam benaknya kecuali dunia. Dunia ada dalam benaknya ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika tidur, artinya mimpi ya. Ya, ketika mimpi pun yang dimimpikan adalah dunia. Bangun juga, ya, bangun tidur juga langsung mikirkan dunia. Maka keadaan semacam ini perlu diketahui adalah nau'un minasyirki, ada di antara bentuk kemusyrikan. Karena ini adalah satu hal yang menyebabkan orang lalai terhadap Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan menamai orang yang melakukan hal ini, Nabi sebut sebagai hamba dunia. Dunia yang menjadi kesibukannya. Kalau kesibukannya duit, maka Nabi katakan celakalah hamba uang, hamba dinar dan dirham. Yang kesibukannya pakaian, yang kesibukannya adalah mode, maka Nabi katakan celakalah budak pakaian, ya, budak mode, hamba mode. Walau akbal al-abdu, seandainya seorang hamba itu memusatkan hatinya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga anggota badannya, tentu dia akan mendapatkan dunia yang ditakdirkan untuknya. Dunia adalah sarana dan bukan tujuan. Wa ta'isa, dan celakalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Maka bagaimanakah Anda menjadikannya tujuan padahal Anda tidak mengetahui seberapa lama Anda tinggal di dunia? Maka bagaimanakah Anda jadikan dunia sebagai tujuan padahal kegembiraan, kesenangan dunia itu diiringi dengan kesusahan? Sebagaimana dikatakan oleh penyair, yaumun alaina wa yaumun lana, yang namanya kehidupan dunia, hari ini adalah hari susah untuk kita, dan hari ini dan besok adalah hari senang untuk kita. Yaumun nusa'u wa yaumun nusaru, ada hari kita gembira, kita susah, dan hari besoknya kita susah. Kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu maka Nabi semangat sekali untuk menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya menjadikan kubur sebagai masjid 3 kali. Yang pertama di seluruh kehidupan beliau, kemudian 5 hari sebelum beliau wafat, dan saat beliau dalam kondisi sakaratul maut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.